الله تعالى الإمام ابن قدامة باب الهدي والأدهية قال يقول بندك باب هدي مريم yang dilakukan di haji. Tapi wal-udhiyah sekaligus karena sama pembahasannya kurban. Kata beliau wal-hadi wal-udhiyah sunnah. Hadi dan udhiyah itu hukumnya adalah sunnah. Hadi dan udhiyah hukumnya adalah sunnah. Dan para ulama memang berselisih pendapat tentang berkurban. Apa hukumnya? Mayoritas ulama menjelaskan dia hukumnya adalah sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza arada idza dakhalat al-ashru wa arada ahadukum ay yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Apabila masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berudhiyah, maka dia tidak boleh menyentuh rambutnya, kulitnya sedikit pun. Sisi pendaliannya dia bilang arada ahadukum diikat dengan kata ingin. Nah, kalau kata sesuatu hukum dibilang siapa yang ingin, siapa yang mau, ini anjuran. Ini namanya apa? Anjuran. Hukumnya adalah sunnah. Sementara ulama yang lain seperti orang Hanafiya, satu riwayat dalam Malikiyah dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Berkurban itu hukumnya adalah apa? Wajib. Mereka berdalil dengan ayat fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah, perintah. Diperintahkan. Demikian pula ada hadis juga yang mereka pakai seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dia dekati musallah kami. Ini kan ancaman. Ini kata mereka dan dalil juga mereka yang lain. Ya, memang ada khilaf keras dalam masalah ini, tapi hadis yang disebut oleh mayoritas itu lebih kuat daripada perintah tadi. Maka perintah tadi itu hukumnya adalah perintah sunnah karena ditaklif dengan aroda di hadis tadi. Artinya itu adalah perintah mutlak kemudian dikoid dengan hadis yang ada di pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas yang mengatakan wajib itu pun mengatakan bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Yang benarnya dia adalah sunnah. Sunnah mu'akkad berdasarkan pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanabila dan Syafi'iyah. La tajibu illa bin nazar, tidak wajib kecuali nazar. Atau di atas pendapat yang mengatakan wajib tadi, ya kecuali yang mampu. Karena yang tidak mampu tidak wajib. Yang tidak mampu tidak wajib. Kecuali dia nadarkan, dia bernadar misalnya, ya saya kalau tahun ini saya akan berkurban nanti di hari kurban. Paham kan? Nah, ini wajib karena nadar. Wa tadhiya afdal min as-shadaqah bi thamaniha. Berkurban itu lebih utama daripada bersedekah dengan harganya. Uangnya misalnya ya harga kambing 1.500. Mana utama, dia beli kambing baru dia potong atau dia sedekahkan bagi-bagi saja uangnya? Tentunya tidak diragukan lagi yang utama adalah berkurban. Bahkan tidak sah sebagian ulama mengatakan tidak sah sebagai kurban kalau orang hanya membagikan uang. Tidak sah karena berkurban itu adalah menyalirkan darah. Wal afdalu fihi mal ibil, yang paling utama pada keduanya yaitu sedekah dan hadi berkurban dan hadi di orang haji itu adalah unta. Sumal bakor kemudian sapi, sumal gonam kemudian kambing. Wa yustahab istihsanuha wastismanuha. Disunahkan untuk dipercantik. Ya, beli kambing yang cantik, sapi yang cantik, unta yang cantik dan istismanuha dan disunahkan untuk menggemukannya. Ya. Wala yujziu illa jad'u min ad-dhon. Dan tidak dianggap sah ya kecuali ya jadu min abdon wahwa makam malalahu sittata ashur, tidak sah maksudnya di bawah setahun atau sesuai dengan umur yang ditentukan sebentar, kecuali jad min abdon yaitu domba sah walaupun berumur berapa 6 bulan. Yang lain selain domba tidak sah, tidak sah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadbahu illa musinna illa ayyasur alaikum fatadbahu jad'atan minadhan. Jangan kalian menyembeli kecuali musinna. Musinna tergantung umur masing-masing, tergantung hewannya, nanti akan dijelaskan musinna itu. Kecuali kalau sulit bagi kalian untuk mendapatkan musinna, maka dia potong jad'ah minadhan, yaitu yang berumur berapa tadi? 6 bulan, masuk di bulan ketujuh. Masuk di bulan ketujuh. Wastani mimma siwahu, dan selain daun harus dia berumur astani. Selain dari daun, ya selain dari daun. Apa maksudnya astani? Disebut oleh penulis, wastani minal ibn makam makam malahu khamsinin. Astani dari ibn yaitu apa yang sempurna 5 tahun, memasuki tahun ke 6 itu unta yang disembeli. Wa minal bakor, kalau sapi yang sah disembeli, malahu sanatan, apa yang umurnya 2 tahun ya, masuk di tahun ketiga, itu sah. Wa minal ma'az, dari kambing, malahu sana, apa yang berumur apa? Setahun. Jadi astani musinna ini tergantung hewannya. Kalau kambing maksudnya setahun, kalau sapi maksudnya 2 tahun, kalau unta maksudnya apa? 3-5 tahun. Jelas kan? Jadi maknanya tergantung hewannya. Kemudian kata beliau, wa tajzi'u sya'an wahid, cukup satu kambing dari satu orang. Wal badana wal baqara an sab'ah, satu unta, satu sapi itu cukup untuk 7 orang, artinya bisa berserikat. Kalau kambing tidak bisa berserikat, sementara sapi dan unta bisa berserikat sampai 7 orang. Wala tajzi'ul, kemudian setelah itu wala tujzi'u al-aura, dan tidak sah berkurban dengan al-aura al-bayyin awaruha, yang buta jelas kebutaannya. Ini syarat hewan yang dikurbankan, ya, tidak boleh yang buta. Ini sebagaimana datang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pernah ditanya apa yang cukup dan apa yang harus dihindari dari hewan kurban. Kata beliau, al-arja al-bayyin dhul'uha, yang pincang jelas kepincangannya. Wal-awra al-bayyin awaruha, buta jelas kebutaannya. Wal-marido al-bayyin maruduha, yang sakit jelas sakitnya. Wal-ajfa allati la tungki, demikian pula yang kurus yang tidak punya sum-sum. Paham kan? Ini semua akan disebut oleh penulis dalam satu hadis. Jadi la tajzi'ul awra, tadi hadisnya, al-bayyin awaruha, jelas butanya. Walal ajfa allati la tungki, tidak pula yang kurus yang tidak ada sumsumnya. Tadi itu sudah disebutkan al-zilah, ya. Walal arja, tidak pula yang pincang. Al-bayyin dhala'uha, yang jelas apa? Kepincangannya. Ini tadi di hadis yang ana sebutkan. Walal marido al-bayyin maraduha, tidak pula sah berkurban dengan yang sakit, yang jelas sakitnya, tadi hadisnya. Paham? Semua ini tadi ini adalah disebutkan dalam satu hadis. Titik, satu hadis itu. Kemudian walal abba'ul lati dhahaba aktsaru udhuniha au qorniha, tidak pula al-abba yang terpotong, yaitu yang hilang kebanyakan telinganya atau tanduknya. Paham? Telinganya sudah dihilangkan kebanyakannya, sisa sedikit, adapun hanya robek sedikit, biasanya orang kasih tanda kan, kasih robek ya, atau potong sedikit ujungnya, sah. Ini yang hilang kebanyakan dari apa? Telinganya, tidak sah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Naha qala dia bilang naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayudhha bi abba al-qarni wal udun. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berkurban dengan yang terpotong tanduk dan telinganya. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang disebutkan itu tadi adalah hadis yang dhaif dan itu yang dipakai oleh penulis. Karena di hadis yang dhaif maka boleh berkurban walaupun kambing yang terpotong tanduknya atau telinganya. Boleh, karena hadis itu tadi hadis dhaif dan itu yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Boleh berkurban dengan itu, yang penting tidak sakit. Kan disebutkan dalam hadis ya tadi, yang tadi itu, yang di satu hadis tadi, pincang jelas, buta jelas, sakit jelas, tan kurus jelas, kekurusannya. Paham ya? Ini hadisnya yang dipakai oleh penulis tidak sah. Iya. Kemudian watajziul batro, cukup sah orang berkurban dengan al-batro, al-batro al-abtar, maktu'ul adzanab, yang terpotong ekornya. Ya, jelas karena tidak ada larangan dalam hadis. Wal jamma, sah juga berkurban dengan al-jamma. Ya. Yaitu yang tidak bertanduk. Paham? Memang dia sudah dari lahir tidak punya tanduk. Seperti apa yang tidak punya tanduk? Domba tidak punya tanduk. Paham kan? Paham? Ada tanduknya kalau yang jantan, tapi betina tidak punya tanduk. Tanduk kecil, ya, hanya muncul sedikit saja. Jelas kan? Ya. Jadi kalau dia al-jamma, tidak memang lahir tidak punya tanduk, sah. Wal-khosi, sah juga berkurban dengan al-khosi. Al-khosi, maksudnya yang diapain itu? Yang dikeluarkan, ya, biji peler namanya itu, ya? Hah? Biji peler, apa bahasanya? Siapa tahu? Menabung, kasir, tidak ada. Itu kambing, ada kan yang di bawah? Biji peler namanya itu? Hah? Pelir. Apa saudaraku? Buah dakar. Buah dakar. Tahu buah dakar? Hah? Buaya kelamin. Atau tahu semua kan laki kan? Iya. Nah, sah berkurban dari kambing yang dikebiri itu maksudnya. Iya. Cuma dipersulit dulu sedikit. Apa maksudnya itu? Ini. Ya, sah berkurban dari kambing yang dikebiri. Apa artinya kebiri? Ya, dikeluarkan buah dakarnya. Paham? Mubar? Paham? Enggak paham. Ada itu kemaluan nyantum? Di bawahnya ada kantong, ada bijinya, berapa bijinya? 2. Ah, dikebiri itu dikeluarkan itu bijinya 2. Ah, kambing mubar supaya dagingnya enak, itu dikebiri. Kenapa daging enak kalau dikebiri? Karena dia tidak kawin. Kalau dikebiri tidak ada syahwatnya. Makanya Nabi melarang manusia dikebiri karena sunnahnya menikah. Karena kalau dia dikebiri tidak mau nikah karena tidak ada apa? Syahwatnya. Dipahami ini mubar kebiri. Hah? Dibedah itu kantongnya. Kemudian diambil bijinya. Paham? Itu namanya dikebiri. Asah mubar berkurban dengan kambing yang dikebiri. Dipaham ini mubar? Sudah paham? Apa itu kebiri? Apa ke bahasa sananya? Hah? Dikode? Mubar? Hah? Bahasa buton itu? Hah? Bahasa buton? Iya tahu gak? Betul berarti saya ya. Ya, itu sah berkurban dengan kambing yang seperti itu. Iya, masya Allah. Kemudian kata Allah rahmatullah ta'ala, wa ma syukkat udunuha au khuriqat au kuti'at aqallu min nisfiha, dan demikian pula apa yang dibelah telinganya atau dilubangi atau dipotong lebih dari setengah. Dipotong lebih dari setengah. Semuanya ini dianggap apa? Sah berkurban dengannya. Jelas kan? Karena ini bukan sakit. Dan ini bukan apa? Sakit. Enggak masuk dalam hadis tadi. Kemudian kata beliau, wa sunnah nahrul ibil qa'imatan ma'kulatan yadaha al-yusra. Sunnah dalam menyembeli unta adalah dalam keadaan dia berdiri diikat tangan kirinya. Di kaki depannya, maksudnya tangan kirinya, jangan sampai bingung lagi mubad. Ya. Jadi itu hewan itu mubad, di belakang itu kaki, di depan tangan. Paham? Ah, kalau jadi kalau unta dipotong bukan ditidurkan. Kemudian dipotong lehernya, bukan. Ya, karena lehernya panjang, lama nanti matinya. Dia potong di lebih dekat dari tangan depannya, di naharnya. Leher bagian bawah, bukan leher bagian atas. Jadi dalam keadaan dia apa? Berdiri. Tamu bar, jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian itu sunnahnya di onta. Wa dhabhun. Sementara kalau yang lain adalah dhabah, ditidurkan. Al-Baqar wal-Ghanam, sapi dan kambing. Wa yakulu inda dhalik, dia bilang ketika dia memotongnya, Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ini sunnah datang hadis dari Nabi SAW. Allahumma hada minka walak. Ya Allah, ini darimu dan ikhlas karenamu. Ikhlas karenamu. Iya, ini sunnah yang dikatakan ketika seorang menyembelih. Ya, bisa juga yang dikatakan oleh Nabi SAW, kalau hewan kurban, hada anni wan ahli baiti. Ini dariku dan dari keluargaku. Ini dariku dan keluargaku. Jadi dia ikutkan keluarganya. Well, tapi walaupun dia tidak ikutkan, tetap masuk semuanya. Tetap masuk. Ya. Kemudian kata beliau rahmatullah, wala yustahabbu ayyadbaha illa muslim. Tidak sunnah. Tidak dianjurkan untuk menyembelihnya kecuali seorang yang muslim. Artinya kalau selain muslim, dianggap sah kalau maksudnya dari ahli kitab. Karena boleh memakan sembelihan ahli kitab. Tapi hal ini tidak disunnahkan kecuali muslim. Wa in dhabaha sahibuha fa huwa afdal. Kalau orangnya langsung yang sembeli, itu lebih utama. Maksudnya yang menyembelihnya adalah yang berkurban, itu lebih utama, masya Allah. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi menyembeli sendiri hewan kurbannya. Ini lebih utama. Wa waktu dhabah yaumul id wa ba'da solatil id au qadriha. Waktu menyembelihnya adalah di hari id atau setelah solat id atau kadarnya, kadar solat id. Ila akhir yaumain min ayami tashrik, sampai akhir dua hari dari hari tashrik. Berarti 10, 11, 12. Ini menurut orang Hanabilah. Akhir dari penyembelihan adalah apa? Di hari ke-12, tanggal 12 bulan Dhul Hijjah. Memang para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan hari berkurban adalah hanya hari id saja. Maka yang dinamakan yaumun nahar, ada pun setelahnya, enggak. Itu hanya makan dan minum dari yang telah dipotong di hari id. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang mengatakan dia sah disembelih di bulan Dhul Hijjah. Jadi dari awal tanggal 1 sudah bisa potong, sampai nanti tanggal 29 Dhul Hijjah bisa. Pokoknya disembelih di mana? Di bulan Dhul Hijjah. Ada yang seperti itu pendapat. Dan ada juga yang berpendapat dia adalah an ayam tasyrik as-salasa tabung yaumul id. Di hari tasyrik yang 3 itu adalah ikut hari id. Ya, berarti hari bersembelih itu adalah 4 hari, hari id dan 3 hari setelahnya. Dan yang paling kuatnya adalah itu 4 hari. Hari id kemudian 3 hari setelahnya. Tanggal 11, 12, 13. Paham kan? Ditambah dengan hari nahar tanggal 10. Berarti semuanya berapa hari? 4 hari karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya kullu ayyamit tasyrik dhabh. Setiap hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Ini hadis disahkan oleh Al-Albani dari riwayat Imam Ahmad. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Dalam riwayat ditambahkan wa dzikrillah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Iya. Wa tata'ayyan al-udhiyah biqauli. Hadhihi udhiyah. Maksudnya ketika seorang ingin berkurban, dia harus ta'yin hewan kurbannya. Harus pastikan, tunjuk. Dia bilang ini hewan kurban. Paham? Wal hadhi biqauli hadha hadhi. Adapun hadi bagi orang haji dia ucapkan apa? Dia ini adalah hadi. Au isyarihi atau kalau dia tidak ucapkan dia isyar kasih tanda. Yang mana tanda itu menunjukkan dia adalah hewan kurban. Paham kan? Ya kasih tanda kalau itu hewan kurban. Wa taqlidihi. Demikian pula dan mengikatnya. Paham ini? Diikat sebagai tanda kalau itu adalah hewan kurban. Ya. Ma'an niat tentunya bersamaan dengan itu semuanya disertakan dan dengan apa? Niat. Karena di hadis tadi man aroda. Paham ini? Ida aroda ahadukum. Apabila salah seorang dari kalian apa? Ingin. Niat. Walai utol jaziru bi ujrati syai'an minha. Tidak boleh diberikan si tukang potong dengan gaji sesuatu pun darinya. Artinya tidak boleh yang potong ambil kulitnya atau yang potong ambil kepalanya, tidak digaji lagi. Ya, dia disewa, digaji dari uang lain. Ada biaya potong. Paham? Jadi yang potong, kemudian setelah itu nanti kalau dia miskin berhak mendapatkan daging berarti dikasih bukan karena dia memotong. Paham kan? Jadi yang memotong tidak boleh dikasih gaji dari ya hewan yang dia potong. Karena sebagian orang begitu. Yang potong, dia yang dapat kulitnya. Kan mahal kalau kulit sapi dijual. Ini. Iya. Tidak diberikan dari situ. Dan ini dikatakan ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Muslim. Rahmahullahu ta'ala. Iya. Beliau diantara yang beliau katakan. Wa alla u'tiyal jazzar minha. Tidak boleh orang yang memotongnya diberikan ya dari hewan itu sedikit pun. Paham kan? Ada hadis ini riwayat Imam Muslim. Wa sunnaya kula min udhiyatihi thulutaha. Disunahkan dia makan dari udhiyanya sepertiga. Wa yudi thulutaha dan dia hadiahkan sepertiganya. Wa yatasaddaq thulut bisulutiha dan dia bersedekah dengan sepertiganya. Ya, artinya sepertiga tambah sepertiga berapa itu? Sepertiga tambah sepertiga? Sepertiga tambah sepertiga? Dua per tiga. Dua per tiga. Wih, dua per tiga itu banyak. Berapa itu? Sepertiga tambah sepertiga? Ya setengah. Kan gini. Setengah itu dua kali sepertiga. Sepertiga tambah sepertiga namanya setengah, lebih dari tambah lagi sepertiga, dua pertiga. Sisa sepertiga sisanya. Sisanya sisa sepertiga. Iya, dikasih. Di sini nanti disebutkan oleh para ulama bahwa ketika ada orang berkurban, beda kalau kita sekarang ya, masih banyak. Bahkan as-sunnah, sudah tentukan. Hanya boleh ambil pahanya, ambil rusuhnya. Itu seberberapanya. Yang punya yang berhak, kita kan sudah dikasih biaya potong. Itu harus seperti itu. Kita sudah dikasih biaya potong. Setelah itu dia boleh bersedekah dengan sepertiga saja. Sebagiannya dia ambil, dia makan. dan dia hadiah. Beda tuh hadiah sama sedekah. Hadiah maksudnya disebut oleh para ulama, dia dihadiahkan kepada temannya. Bukan kita yang bagi-bagikan. Bukan kita yang bagi-bagikan. Kalau sedekah cocok untuk kita, dia sedekahkan kepada kita. Jadi dia butuh untuk dia makan, dia butuh untuk dia hadiahkan. Hadiahkan. Iya, jadi ini semuanya hak si pemilik. Bahkan kalau dia mau ambil semua, tidak apa-apa. Kita kan, ya sudah untung cari sapinya. Betul enggak? Mana Bu Arma? Sudah untung cari sapi? Sudah untung. Kenapa harus dipaksa orang harus ambil pahanya saja? Itu kesalahan bagi orang yang menjadi ya amil kurban, pekerja kurban. Tidak boleh, itu haknya si yang punya. Dia mau ambil semua, kita kan hanya sebagai wakil yang mau apa? Mencarikan. Tidak boleh kita paksa. Tidak boleh ambil hanya sekian. Tidak boleh. Mau dia mau ambil semua juga, tidak apa-apa. Dia mau sisakan darahnya di tempat kita, tidak apa-apa. Kan kita sudah dikasih biaya potong. Ya, yang cari kambingnya sudah banyak untungnya. Kan begitu. Tidak ada masalah. Itu kan bedakan antara bisnis dengan memaksa orang untuk bersedekah. Memaksa orang untuk bersedekah. Banyak kesalahan dari kaum muslimin, bahkan dari kalangan kita sendiri, mengatur orang yang punya kurban. Orang yang punya kurban. Iya. Jadi dia makan sepertiga, dia hadiahkan sepertiga, dia sedekahkan sepertiga. Wa in akala aktsar jaza. Bahkan kalau dia makan lebih dari sepertiga, boleh, urusannya punyanya. Punyanya. Karena memang sebenarnya di awal-awal Islam, Nabi SAW melarang untuk iddikhar. Nabi melarang untuk apa? Menyimpan hewan kurban. Tapi disebutkan waktu itu, ilahnya minal maja'ah. Disebutkan dalam hadis. Ilahnya karena waktu itu terjadi kelaparan. Susah orang. Bahkan orang mencuri saat itu, dimaafkan, tidak dipotong tangannya. Karena memang kelaparan. Jadi tidak boleh. Setelah itu, di tahun berikutnya Nabi SAW katakan kepada hewan kurban, kepada orang-orang yang berkurban, kulu wadzakhiru, makan dan simpanlah. Makan dan simpanlah. Ini yang menaseh, yang menghapus hukum yang pertama itu tadi. Hukum yang pertama itu tadi. Ini yang benarnya. Kemudian walahu ayyan tafi abi jildiha wala yabi'uha. Boleh baginya untuk mengambil manfaat dengan kulitnya, dia tidak menjualnya. Si yang punya. Adapun ketika sudah dikasih orang, misalnya antum di sini, misalnya antum kuliti dan antum dikasih kulitnya oleh si yang punya, boleh antum jual. Karena itu sudah pindah tangan. Tapi yang punya, tidak boleh dijual. Dia mengambil manfaat dengannya, tidak boleh dijual. Wala syai'an minha, tidak boleh dia jual sedikit pun darinya. Bagi yang punya. Karena yang punya, dia memang berkurban bukan untuk dijual. Tapi untuk dia makan, dia sedekahkan, dia hadiahkan. Paham kan? Adapun orang yang dikasih, ya, orang yang dikasih, dia potong, kemudian dia dikasih misalnya 10 kilo daging, boleh dia jual. Boleh dia jual. Paham kan? Karena sudah pindah, tangan bukan lagi haknya untuk mengatur. Fa'ammal hadiyu fa'inkana tatawu'an, ustuhid balahul aklu minhu. Adapun hadi, ini bagi orang yang haji, kalau dia kurban sunnah, kurban sunnah ini maksudnya bukan karena melanggar di saat ihramnya, maka disunahkan baginya untuk makan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara min kulli jazur bi bid'atin fatubihat. Bahasa ayat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara memerintahkan kepada setiap yang memotong ya bi bid'atin dengan sebagian darinya fatubihat kemudian dimasak. Wa akala min lahmiha, maka belum makan dari dagingnya. Wa hasa min marokiha, dan belum minum dari kuahnya. Wa la yakul min kulli wajibin, dan dia tidak makan dari setiap kurban yang wajib. Paham gak ini? Illa min hadi mut'ah wal kiron, kecuali dari hewan kurban sembelihan dari haji mut'ah dan haji apa? Kiron. Boleh. Qala Nabi SAW, itu selesai titik. Sudah itu masalahnya. Iya. Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man arada ayudhi padakhala al-ashr fala ya'khud min sha'rihi wala min basharatihi min basharatihi syai'an hatta yudhi. Ini terkait dengan orang yang berkurban. Siapa yang ingin berkurban, maka masuk 10 hari di bulan Dzulhijjah, maka tidak boleh dia mengambil bulunya, tidak pula kulitnya sedikit pun sampai dia berkurban. Yaitu orang yang berniat untuk berkurban, tidak boleh dia mencabut kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan semisalnya, dan tidak boleh dia mencukur memotong kukunya. Kalau sudah masuk 10, jadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal kapan? Sampai tanggal dia memotong hewannya. Kalau dia memotong tanggal 10, tanggal 10. Kalau dia memotong tanggal 11, 11. Kalau 12, 12. Kalau 13, 13. Ini, Masya Allah, pembahasan terakhir. Setelah itu, beliau ikutkan babul akikah karena terkait dengan sembelihan. Ambil besok? Insya Allah. Iya tak? Ambil besok? Besok saja? Besok saja. Alhamdulillah. Hemat tak? Tinggal akikah. Tidak ada hubungan lagi dengan haji, tapi karena untuk kelengkapan dari yang disembelih.